اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Sejak dari Faisalaila, Romeo dan Juliet, lalu dilanjutkan oleh Datuk Marini, intinya itu. Cerita lama. Menyetujuinya dengan alasan tak satu profesi dan kehidupan ekonominya di bawah kami. Lagu lama. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh saya menikahi perempuan tersebut? Nikahilah dia. Tidak tahu, kupinang kau dengan muslim. Saya baca-baca begini di balik juga saya. Tanpa kesetujuan dari ibu saya, sementara ibu saya mengidap penyakit jantung, Pak Ustaz. Menarik rambut dari tepung, rambut selamat, tepung tak rusak. Ibu itu kan manusia, setelah dia tepat di hatinya, kau akan jadi pilih untuk selamat. Begitu kata lagi, tahu juga Pak Ustaz lagi. Maka cakap emak itu ada yang cakap dia dengar, kadang didengarnya cakap milik mama, kadang didengarnya cakap orang tua. Siapa guru pengajian dia? Dr. Mustafa Umar. Ajak dia ke rumah Ustaz Mustafa. Ustaz Mustafa ajak ke rumah Anissa. Ustaz Somad, jangan. Saya to the point, nanti saya ceramahi penyakitnya kumat, tujuan tak sampai. Tapi kalau Ustaz Mustafa dia lembut dia, yang kawan, nanti insya Allah menahan. Jangan dilawat, jangan dilawat. Insya Allah, doa tetap. Apalah mudahnya, susahnya bagi Allah memulakan hati ibu disetuju, mudah. Tapi apa? Allah ingin engkau saudara supaya berharap hanya kepada Dia. Ini kaji kita sendiri. Inna ma'allahu iza'ala rasyaitan ayatullah kun. Ngaji kepada Allah. Ya Allah, ini orang tua ku tak setuju. Hatinya dalam dugaan ku berkirolat. Kalau kau berkehendak jadi-jadi, maka buat dia lunak ya Allah. Lembutkan dia. Adapun perempuan itu kalau memang dia milikku, pertemukanlah aku dengan dia. Tapi kalau dia memang bukan milikku, cepatkanlah dia mati. Ah, kau nak berdoa begitu? Tak boleh. Itu namanya dendam kesumat. Kalau memang dia milik orang lain, kasih yang lebih baik daripada aku. Begitu. Saya mencari lagi perempuan yang sesuai dengan profesi saya dan kehidupan ekonominya sederajat dengan keluarga kami. Menikahlah karena Allah. Menikah jangan karena profesi, menikah bukan karena suku, menikah bukan karena, menikahlah karena Allah. Kalau menikah karena Allah, maka berpisah juga akan karena Allah. Jangan menikah karena bulan, nikahlah karena